السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوجه العشرون. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada sisi yang ke-20 di halaman 173. Qawlu, ucapan Isya'ya fi dhikril hajar al-aswad. Yani riwayat dari Isya'ya tentang Hajar Aswad. Qala ar-rabbu was-sayyiduha wa sayyid anadha mu'assis bis-suhyun hajaran fi zawiyati ruknin minhu, faman kana mu'minan fala yasta'jilana wa aj'alul 'adl mithla ash-shaqun والصدق مثل الميزان فيهلك الذين ولعوا بالكذب. Berkata Rabbu wasayyid wasayyidu, berkata Rabb dan Sayyid. Annadha muassis bisuhyun, saat itu dia adalah pendiri Suhyun. Barakallahu fikum. Disebutkan Suhyun nanti oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, maknanya adalah Mekah atau tempat suci. Muassis yang mendirikan Suhyun, hajaran fi zawiyah, yang memiliki batu di ujungnya atau di pojoknya. Zawiyati ruknin minhu, di sisi rukun dari bangunan tersebut. Faman kana mu'minan fala yasta'jilana, barang siapa yang beriman maka jangan mendahului kami. Wa aj'alul 'adl mithla syaqun, kami jadikan keadilan seperti syaqun, dan kami jadikan kejujuran seperti timbangan. Fayahlakal ladina walla'u bil kadhib, dan akan binasa orang-orang yang memenuhi dirinya dengan kedustaan. Disebutkan Suhyun hiya Makkah menurut ahlul kitab. Wa kadza kullu baitin bunya lis-salah, demikian pula setiap bait, bangunan rumah yang dipakai untuk salat, dinamakan Suhyun. Wa Suhyun aidan al-ardul muqaddasah, Suhyun juga bermakna tanah suci. Wa hadzal hajar al-aswad alladhi yuqabiluhu al-muluk faman dunahum, maka hajar aswad ini yang dicium oleh orang-orang besar dan semua yang di bawahnya. Wa huwa mimma ikhtassa bihi Muhammad wa ummatuhu, dan itu adalah kekhususan, keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan umatnya. Artinya barakallahu fikum, kalau memang mereka tidak menganggap dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, mengapa di kitab kalian membicarakan tentang Hajar Aswad? Membicarakan tentang Mekah? Membicarakan tentang tempat suci? Ini juga sebagai poin yang kesekian dari bukti-bukti bahwa isyarat kepada Nabi Muhammad SAW sudah ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Al-wajhul hadi wal-ishrun. Sisi yang ke-21. Qaulu Isya'ya. Ucapan Isya'ya atau mereka suka membaca Isya'ya. Fi mawdi'in akhar, di tempat lain. Innahu satamla'ul badiyah wal mudun usuran ila qaidar. Wa min ru'usil jibal. Wa yunadunahum alladhina yaj'aluna lillahi al-karamah wa yuthnuna bitasbihihi fil barri wal bahr. Disebutkan dalam kitab Isya atau Isya'ya, sesungguhnya akan memenuhi lembah-lembah dengan akan memenuhi kota-kota dengan kusuran, dengan bangunan-bangunan besar, dengan gedung-gedung. Ila Qaidar, menuju Qaidar. Wa min ru'us al-jibal, dan dari puncak-puncak gunung. Wa yunadunahum, mereka semua menyeru mereka, memanggil mereka. Alladina yaj'aluna lillahi al-karamah, yang mereka semua menjadikan bagi Allah kemuliaan. Wa yuthnuna, dan memuji Allah. Bitasbihihi, dengan tasbih kepadanya. Fil barri wal bahar, dengan tasbih mensucikan Allah di daratan dan di lautan. Masya Allah. Ini menuju Qaidar, menuju Mekah. Mereka memuji Allah dan menyanjungnya di daratan dan di lautan. Apakah melalui daratan atau melalui lautan atau melalui udara, manusia datang berbondong-bondong menuju Mekah dengan memuji Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lak. Waqala, dan berkata pula dalam kitab Isya atau Isya'ya, irfa' alaman li jami'il umam min ba'id, angkatlah bendera untuk seluruh umat-umat dari jauh. Fayusaffir bihim man min aqsal ard, agar mereka semua bisa memandangnya dari ujung-ujung dunia. Fa idza hum sura'un ya'tun, maka mereka pun seluruhnya bersegera untuk mendatanginya. Disuruh untuk mengangkat alam, bendera tinggi-tinggi sebagai tanda agar mereka semua mendatanginya. Apa itu Qaidar dan siapa Banu Qaidar? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa Banu Qaidar humul Arab. Banu Qaidar humul Arab. Mereka adalah orang Arab. Lianna Qaidar hum ibnu Ismail bi ijma'in nas. Karena Qaidar adalah anaknya Ismail. Ini bi ijma'in nas. Bukan ijma'nya ulama saja, Islam saja. Bi ijma'in nas, dengan kesepakatan seluruh manusia. Yahuduhum wa nasranihim wa muslimuhum. Apakah Yahudinya atau Nasraninya atau Muslimnya, semua sepakat bahwa Qaidar adalah anak Ismail. Anak Ismail adalah Arab. Wal 'alam alladhi yarfa' huwa an-nubuwah, dan alam tadi, bendera yang diangkat tinggi-tinggi sebagai tanda, adalah nubuwah, kenabian. Dengan kenabian yang diutus di Mekah, maka beritanya ke seluruh dunia. Menjadi seakan-akan bendera yang menjadi tanda untuk seluruh dunia, dan kemudian memanggil, datanglah ke Mekah. Dengan makna, yakni berhajilah ke Mekah, dan itu kata Allah, ya'tuna min kulli fajjin amiq. Mereka akan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Wasafir bihim, sedangkan safir yang sering diterjemahkan suara siulan atau seruling dan sejenisnya, tetapi maknanya bukan itu, bukan suara seruling, tapi maknanya adalah doa uhum min aqasil ard, yakni suara doa mereka dari kejauhan dalam jumlah banyak, dalam jumlah yang Masya Allah, sekian banyaknya di seluruh penjuru, maka dijuluki dengan safir. Mengapa? Karena riuh. suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam jumlah besar. Sehingga suaranya seperti safir, seperti riuh saja. Du'auhu min akhasil ard ilal hajj. Dan ajakan menuju haji. Yani ucapan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk memanggil manusia untuk haji. Adzim fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq. Adzim fin nas, umumkan kepada manusia agar mereka haji. Niscaya akan berdatangan manusia dari seluruh daerah, seluruh dataran, seluruh negeri, seluruh penjuru. Ya'tuna min kulli fajjin amir. Mereka akan datang dari tempat yang paling jauh sekalipun. Nah, panggilannya itu juga disebut dengan alunan suara. Apa alunan suaranya? Wa adzim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin. Ya'tuna min kulli fajjin amiq. Naam. Fa'idha hum sura'un ya'tun. Perhatikan di dalam kitab Isya tadi. Ketika mereka mendengar alunan suara, mereka berdatangan min kulli fajjin amiq. Sura'un ya'tun. Wahada mutabikun liqalihi azza wa jal. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ini barakallahu fikum persis seperti dan semakna dengan apa yang ada dalam kitab mereka al-Isya tadi. Panggillah dengan alunan suara yang menyebabkan mereka semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Selesai. Walhamdulillah. Dua poin. Yang ke-20 dan yang ke-21. Walhamdulillah kita bisa mendapatkan dua poin. Alhamdulillah subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.